Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui pada hari ini adalah merupakan hari yang jauh lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Mudah-mudahan kalaupun kita masih belum melakukan hal yang maksimal pada hari kita ini, hendaklah dari sisa-sisa waktu pada hari ini yang sudah saat sekarang ini memasuki malam hari, mari kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang lebih baik daripada siang harinya. Pada saat kita mungkin merasa melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, maka pergunakanlah malam hari kita ini untuk menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau ternyata tadi malam kita ternyata melakukan tindakan-tindakan dosa, maka mari kita song-song siang kita ini, pagi hari kita ini, untuk melakukan bertobat kepada Allah, meminta ampunan, dan melakukan program-program kebaikan yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Pembahasan kita pada hari ini adalah ayat ke-47 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'un lahum wallahu 'alimun bizzalimin. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan informasi tentang bagaimana sebenarnya profil diri orang-orang musyrik dan orang-orang munafik di Madinah yang mereka itu enggan berperang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa seandainya pun mereka ikut berperang, mereka itu hanya nyemak-nyemaki saja. Begitu bahasa lainnya. Mazadukum illa khabala. Mereka itu hanya menambah kamu, menambah kerusakan belaka. Tidak ada manfaat kalaupun mereka ikut berperang, malah hanya akan merusakkan saja. Dan mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang mampu membuat pasukan kamu, wahai Muhammad, itu bisa berbahaya. Dan wallahu alimun bizzalimin, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dengan membuka informasi-informasi rahasia yang berkaitan dengan profil diri orang-orang munafik di Madinah, itu semua adalah untuk tujuan kebaikan. Jangan berharap terlalu banyak terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menarik di dalam keterangan ayat pembuka dari keterangan 47 ini adalah ketika Allah mengatakan bahwa sebenarnya yang diinginkan di dalam kehidupan ini, di dalam berperang secara khusus, adalah kualitas bukan kuantitas. Kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Berapa banyak pasukan sedikit itu mampu melawan dan menghadapi pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Jadi pada intinya adalah bahwa agama Islam menginginkan seorang mukmin untuk tampil menjadi orang-orang yang berkualitas, bukan hanya banyak secara kuantitas saja. Nah, kita sudah sering mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti pada saatnya, kata Rasul, ya, kamu itu akan dikurubuni sebagaimana orang-orang mengurubuni makanan. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kami umat Islam itu sedikit?" Kata Rasulullah, "Tidak, sebenarnya kamu banyak, tapi banyaknya kamu itu seperti buih air di lautan yang tidak punya makna apa-apa." Artinya Rasulullah ingin memperingatkan kepada kita sesuai dengan keterangan ayat ini bahwa seorang mukmin harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya, belajar yang banyak, bekerja dengan sepenuh hati dan keras, berusaha untuk membuka pikiran dan wawasannya, memikirkan apa yang terbaik bagi kepentingan masyarakat, berusaha dengan apa yang dia mampu, dengan kondisi yang sekarang ini dia hadapi, untuk memberikan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan ini. Bukankah di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang diinginkan adalah bukan seorang mukmin memikirkan apa yang terbaik buat dirinya, tetapi bagaimana dia berusaha untuk meningkatkan kualitas kebaikannya dengan memikirkan apa kebaikan yang bisa dia persembahkan bagi orang lain. Bersama ya, kita ada Ustaz Jenal, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Berdasarkan ayat 47 ini, sepintas kita menemukan ada 3 tipe manusia. Pertama, ada orang yang memiliki niat baik, para sahabat yang dengan sukarela berjuang bersama Nabi Muhammad turun ke perang Tabuk. Yang kedua, ada para sahabat juga yang plimplan. Dia sama'una lahum, mau mendengar ocehan orang lain. Misalnya kalau ada hal-hal miring, dia mau mendengar. Dan akhirnya bukan pendengaran yang didapat ini mengukuhkan semangat jihad dia, tapi malah mengendorkan, dan boleh jadi akhirnya dia terpengaruh dan tidak ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Plimplan. Dan yang ketiga, ada di antara kaum kafir atau mungkin sahabat, tetapi kita tidak dapat mengatakan dia benar-benar sahabat, mungkin lebih dapat dikatakan dia adalah munafik, yang memiliki niat buruk. Ya. Ini memang sengaja datang. Kalaulah misalnya mereka ini tidak dikasih izin dan akhirnya turun, orang-orang yang berniat buruk ini digambarkan dan diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menambah tetapi malah merusak. Disebutkan mazadukum illa khabala, tidak menambah kecuali kerusakan. Wala audu khilalakum yabghunakumul fitnah, dia mengadakan kekacauan di antaramu. Jadi ada 3 tipe manusia ini. Yang paling ditakuti adalah orang-orang yang memiliki niat buruk. Negara Indonesia yang besar ini tidak semuanya memiliki bangsanya niat yang baik. Terjadinya penjajahan itu tidak terlepas dari adanya sekelompok kecil yang memiliki niat buruk. Kegagalan pilpres atau apapun terjadinya kecurangan dan apapun namanya, itu tidak lepas dari adanya niat-niat buruk. Kekalahan dan kemenangan itu biasanya terrusak karena adanya kerusakan di dalam internal orang tersebut, adanya musuh dalam selimut. Untuk itu pada hari ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mawas diri terhadap kelompok yang memiliki niat buruk dari dalam kelompok itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih jelas dari itu, jangan menjadi orang bagaikan musuh dalam selimut. Jangan menjadi batu sandung bagi pergerakan kebaikan. Ini merupakan pembelajaran bagi kita. Kalaulah ada orang bisa berbuat baik, kalaupun kita tidak bisa bantu dia, jangan gembosi dia, jangan hancurkan semangat baik dia, dukung. Jangan menjadi orang yang senang melihat orang susah, dan jangan pula menjadi orang yang susah melihat orang yang senang. Tetapi senanglah bersama orang-orang yang senang, susahlah bersama orang-orang yang susah. Baik, Ustaz Jenal, menarik tadi apa yang Ustaz sampaikan, bahwa iman itu akan sangat memberikan pengaruh dan dampak yang besar dari munculnya satu perbuatan dan sikap yang baik bagi seseorang di dalam kehidupan. Nah, sebaliknya, ketika Allah mengatakan di sini bahwa ketika seseorang berada dalam keadaan kufur, maka itu lebih identik dirinya itu akan menghasilkan satu tindakan perbuatan yang khabala. Ya, yang menarik di sini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, walaupun terjemahannya adalah kerusakan, mereka hanya membuat kerusakan, tapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa kata khabala itu sendiri menunjukkan adanya kerusakan dalam sistem berpikir yang waras. Ini menarik kalau kita kaji. Sebenarnya Ustaz Jenal, sejauh mana ya akidah ya, secara khusus iman itu mampu membentuk cara berpikir seseorang menjadi cara berpikir yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang imannya tidak benar. Ya. Menarik bahwa sebenarnya prinsip dasar dari keimanan itu bukanlah sekedar diucapkan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selesai. Iya. Tapi sebenarnya bagaimana dia adalah menjadi framework alur berpikir dalam setiap tindak tanduk seseorang. Dia yakin bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maka dia tidak akan ada di bumi ini. Kelangsungan hidup dia di dunia ini pun telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya 100% akan dia dapat, baru kemudian dia akan wafat. Jauh sebelum dia lahir, langit dan bumi telah Allah ciptakan untuk dirinya. Bila poin-poin seperti ini dia hayati, dia renungi, dan sampai kepada keteguhan hati, saya tidak akan mati untuk mempertahankan Allah, kalau untuk memperjuangkan agama ini kalau ajal tidak dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudahlah rasa hatinya untuk turun berjuang di jalan Allah. Kebalikan orang yang tidak beriman, tentu saja dia akan gundah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ari, makna kufur itu sendiri mungkin menurut kita terjemahan yang pas itu adalah orang yang keluar dari iman. Tetapi sebenarnya kufur itu sendiri secara bahasa adalah orang yang menutupi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kafaro artinya sataro, menutupi. Artinya orang yang beriman pun bisa menjadi kufur dalam hal ini. Bisa melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan agama. Karena apa? Karena pada waktu itu dia melihat ini ada Tuhan, tapi Tuhan nanti sajalah. Kita akan ketemu dengan Tuhan nanti di masjid. Di kantor ini biar saya dulu korupsi dulu. Nanti abis itu mungkin di masjid saya akan minta ampun kepada dia. Kantor nggak ada Tuhan nih. Di kantor ini tidak ada Tuhan, yang ada hantu. Jadi pada waktu itu dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, menjadi batu sandung bagi kemakmuran bangsa dan negara. Karena apa? Karena pada waktu itu memang dia sudah mempetieskan Tuhannya. Dan itu sering kita lakukan. Ada orang yang melaksanakan ibadah haji uang dari hasil korupsi, dan dia bangga bahwa ini adalah sumbangan dari para donatur. Padahal sebenarnya ini adalah korupsi. Karena apa? Karena dia tidak akan disumbang orang kalau bukan karena jabatan dia. Ini merupakan bukti bagaimana orang tergoda dengan dia bersangka melakukan kebaikan, padahal sebenarnya Allah sudah tidak rela terhadap apa yang dia lakukan. Untuk itu pada waktu haji dia berkata, Allah berkata kepadanya, la labbaik wa la sa'daik wa mat'amuka haram wa malbasuka haram wa anna yustajabu lak. Aku tidak akan menyambut sambutanmu wahai hambaku, karena makananmu bersumber dari yang haram, minumanmu bersumber dari yang haram, perjalananmu untuk melakukan ibadah haji ini bersumber dari yang haram. Bagaimana aku dapat mengabulkan apa yang kamu laksanakan hari ini? Baik, Ustaz, saya teringat satu hadis kursi yang tadi sangat-sangat cocok dengan apa yang Ustaz terangkan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui rasulnya, aku heran, kata Allah, aku sudah ciptakan hambaku, tapi kenapa malah selain aku yang disembah, kata Allah. Aku sudah berikan dia rezeki, tetapi kenapa kepada selain aku dia bersyukur. Aku sudah berikan segala yang terbaik buat dirinya, tapi apa balasannya? Ternyata dia membalas dengan keburukan-keburukan kepada diriku. Ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa sebenarnya ketika seseorang berusaha untuk melakukan tindakan kekufuran, itu sebenarnya dia sudah melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dia mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan manusia kalau ternyata belum apa-apa dia sudah menunjukkan sikap bangkangnya, sikap tidak baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah bisa diharapkan orang baik terhadap orang lain sedangkan kepada orang tuanya dia tidak melakukan hal yang terbaik? Tentu sangat jauh sekali, karena orang yang paling dia sayangi rela dia buat dia sakit dan dia dizalimi. Tentu kepada orang lain tindakan seperti itu jauh lebih mudah untuk dilakukannya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, singkat sekali waktu kita pada hari ini terasa, akan tetapi banyak hal yang bisa kita ambil sebagaimana tadi dari keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini mampu memberikan kita satu pemahaman baru bahwa di dalam kehidupan ini kita harus berusaha untuk menyerahkan diri kepada Allah, melakukan hal yang terbaik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu adalah salah satu bukti bagaimana kita berbuat yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik setelah Allah berbuat baik kepada diri kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.